Mengapa adik selalu bersedih hati saja? Janganlah abang bertanya-tanya apa sebabnya. Sudah lama menanggung derita. Katakanlah, wahai sayangku, apakah yang ingin kau minta? Pastilah akan ku penuhi. Yang ku pendam di hati, berikanlah kasih sayangmu. Mengapa adik selalu bersedih hati saja? Janganlah abang bertanya-tanya apa sebabnya. Sudah lama menanggung derita. Katakanlah, sayangku, apakah yang ingin kau minta? Pastilah akan ku penuhi. Yang ku pendam di hati, berikanlah kasih sayang.